Mitra bisnis, wacana untuk kembali kepada GBHN atau garis-garis besar haluan negara yang telah dihapuskan oleh proses amandemen kedua UUD mulai bertiup di kalangan anggota MPR, DPR, serta DPD. Bahkan, lembaga-lembaga itu juga telah menimbang-nimbang untuk kembali melakukan amandemen UUD guna mengembalikan fungsi GBHN yang saat ini telah digantikan perannya oleh RPJM dan RPJP yang juga didukung oleh undang-undang. Nah, untuk membahas wacana ini, segera kita akan berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, jika ada yang berpendapat upaya untuk kembali pada GBHN adalah bagian dari cara untuk mengembalikan Indonesia pada rel yang benar, apa pendapat Bapak? Iya, kalau begitu presidennya jangan dipilih secara langsung dong, kan secara prinsipnya sangat bertentangan. Jadi langkah ini jelas salah dan cenderung tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh ya, Pak Quick? Iya betul, jadi ad hoc gitu loh. Melakukan ini, terus kemudian melakukan. Tapi kalau menurut saya lebih condong kepada ini nggak dipikir kok, asal sensasi, asal sesuatu yang baru gempar masuk ke radar. Tapi cuma sebentar kan, tidak ada orang yang bicara soal itu lagi sekarang. Tapi Pak Quick, saat ini muncul pula pendapat-pendapat dari kalangan parpol dan pengamat yang mendukung wacana ini. Lantas apakah ini harus diteruskan, Pak Quick? Iya, mereka mau gitu. Ya menurut saya boleh saja diteruskan. Akan tetapi yang benar, lalu nanti kalau sampai konflik dengan RPJM bagaimana? Karena itu punya kekuatan undang-undang. Lalu yang benar menurut visi Bapak seperti apa, Pak Quick? Yang benar yang sekarang. Oleh karena ketika itu kan kita sudah terlanjur menerima adanya presiden yang dipilih secara langsung. Nah, oleh karena itu sudah menerima ketika itu tidak ada GBHN. Tetapi ketika itu juga sekaligus diarahkan lu kok aneh. Oleh karena itu sudah diselesaikan masalahnya dengan RPJM yang tidak begitu saja tetapi mesti dalam bentuk undang-undang. Nah sekarang mau diganti lagi menjadi GBHN, kan aneh. Bedanya apa GBHN dengan ini? Bedanya adalah yang membuat GBHN ditambah dengan DPD gitu kan. Nah ini kan lucu, ketika menghilangkan GBHN itu memang langsung saja dirasakan apa ya, tidak perlu ada itu, lalu dikatakan perlu. Nah yang mengatakan perlu ya DPR juga, rakyat bersama-sama pemerintah. Terus sekarang berbicara soal GBHN. Nah kalau itu diadakan, lalu apa nasibnya ini? Undang-undangnya itu lalu dikesampingkan begitu saja. Oleh karena itu, pernyataan perlu GBHN itu sebetulnya asal bunyi gitu, asal ngomong gitu. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.